Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian, di mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk mencoba melanjutkan kembali silsilah durus, rangkaian dari pelajaran kita di dalam membahas dan membaca kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Meskipun kita hanya mengadakan secara online, alhamdulillah ala kulli hal, tentunya hal ini tidaklah menyurutkan kita untuk tetap bersemangat di dalam talabul ilm, mengkaji demikian pula mendalami agama Allah Azza wa Jal. Terlebih di masa-masa seperti ini, tentunya kita hendaknya lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, meyakini bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal, berupa wabah yang menimpa negeri ini bahkan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari negeri kaum muslimin secara khusus, demikian pula negeri-negeri yang lainnya, dan senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan kepada pemerintah dengan seluruh jajaran kesehatannya, baik yang di pusat ataupun yang di daerah-daerah, yang tidak henti-hentinya terus berupaya ya semaksimal mungkin memberikan rasa aman dan perlindungan kepada kaum muslimin secara khusus, demikian pula masyarakat secara umum. Dan juga semoga Allah Azza wa Jal memberikan ya kesembuhan kepada ya pasien-pasien saudara-saudara kita kaum muslimin yang terpapar dengan wabah ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi kita dari berbagai macam keburukan dan menjadikan kita tetap istiqomah di atas siratul mustaqim, di atas ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari apa yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya dari pembacaan kitab ini. Dan telah kita bawakan atau telah kita sebutkan aqwalul a'immah, beberapa pernyataan dan penukilan dari para ulama, baik itu dari madhab al-Hanafiyah, demikian pula Malikiyah dan juga Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, yang seluruhnya menetapkan bahwa membangun masjid di atas kuburan ini satu hal yang terlarang, ya satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Dan ini yang difahami di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian kata beliau rahimahullah, fatabayyana mimma naqalnahu 'anil ulama anna al-madhahib al-arba'ah muttafiqatun 'ala ma afadathu al-ahadits al-mutaqaddimah min tahrimi bina'il masajid 'ala al-qubur. Kemudian dari sini nampak jelas bahwa apa yang telah kami nukilkan dari para ulama ya, menunjukkan bahwa empat madhab yang masyhur ya, di tengah kaum muslimin, al-ahnaf atau al-hanafiyah, demikian pula syafi'iyah, malikiyah ataupun hanabilah, seluruhnya sepakat berdasarkan apa yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang telah lalu penyebutannya, yaitu berupa diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Waqad naqala ittifaqul ulama 'ala dzalika a'lamun nas bi aqwalihim wa mawaadhi' ittifaqihim wa ikhtilafihim ala wa huwa syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan telah dinukilkan kesepakatan para ulama ini oleh seorang alim yang paling mengetahui ya, tentang pendapat-pendapat para ulama, demikian pula tempat-tempat terjadinya kesepakatan di antara para ulama, para fuqaha, demikian pula permasalahan-permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Dan beliau adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Faqad su'ila rahimahullah bima nassahu. Dan beliau sempat ditanya tentang masalah ini, dan teks pertanyaannya, hal tashihhu sholatu fil masjidi idza kana fihi qabrun wa an-nasu tajtami'u fihi li salatil jama'ati wal jum'ah am la. Apakah sah ya salat di masjid yang terdapat di dalamnya kuburan? Apakah sah salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Ya, dan manusia nih, kaum muslimin, mereka biasa berkumpul di masjid tersebut untuk melaksanakan salatul jamaah dan jumaah. Pertanyaannya, apakah sah sholatnya ataukah tidak? Wahal yumhadul qabru au yu'malu alaihi hajizun au ha'id. Apakah kuburannya itu ya, harus dihilangkan ya, ataukah cukup diberikan pembatas ataukah tembok ya, ini teks pertanyaannya. Fa'ajaba, kata beliau rahimahullah, menjawab, alhamdulillah, ittafaqal a'immatu annahu la yubna masjidun ala qabrin. Sepakat ini. Sepakat para imah, para ulama sepakat bahwa tidak boleh ya, membangun masjid di atas kuburan. Li'anna nabiyya alihi salatu wassalam qal, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ya, orang-orang sebelum kalian mereka biasa ya, membangun masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, maka janganlah kalian ya, menjadikan kuburan-kuburan kalian menjadi masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Ya, karena aku melarang hal itu. Nah, dan hadis yang seperti ini banyak dan sudah kita lalui penyebutannya. Wa annahu la yajuzu daftu mayyitin fi masjidin. Maka kata beliau, tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Ya fa in kana al masjidu qabla dafni ghayyir. Ya maka apabila ya masjid tersebut telah ada sebelum kuburan, ya maka ya kuburan tersebut diubah. Imma bitaswiyatil qabri, baik dengan cara meratakan kuburan itu, dihilangkan bentuknya, wujudnya. Wa imma binabshihi in kana jadidan, ataukah dengan cara digali. Ya, digali kembali apabila kuburannya itu masih baru. Ya, sehingga memungkinkan untuk direlokasi, dipindah ya ke tempat yang lain yang layak, bukan di masjid. Nah, ini apabila masjidnya telah ada terlebih dahulu sebelum kuburan. Ya, jadi kuburannya mengalah. Ya. Entah itu diratakan kuburannya, ya sehingga tidak nampak wujud kuburannya di dalam masjid, ataukah dengan cara digali kembali kemudian dipindah ke tempat yang lain yang layak. Wa in kana al masjidu buniya ba'dal qabri, namun apabila sebaliknya masjid tersebut dibangun setelah ada kuburan. Ya. Jadi kuburan telah ada kemudian masjid baru dibangun. Fa imma an yuzal al masjidu, maka di sini solusinya apakah masjidnya itu diruntuhkan, dirobohkan, ya dibongkar. Wa imma tuzalu suratul qabr, ataukah bentuk kuburannya itu yang dihilangkan. Ya, bentuk kuburannya itu yang dihilangkan. Nah. Fal masjidul ladzi 'ala al-qabri la yusalla fihi fardun wala naflun. Nah, ini kesimpulannya. Sehingga ya, yang namanya masjid itu masjid yang dibangun di atas kuburan, maka tidak boleh ya salat di dalamnya, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Ya, tidak boleh melaksanakan salat ya baik yang wajib ataupun yang sunnah. Fa innahu manhiyun anhu. Ya, karena hal itu adalah perkara yang dilarang. Ya, karena seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa la tajtami'u ya bainal qabri wal masjid fi makanin wahid. Tidak akan pernah berkumpul yang namanya masjid dan kuburan dalam satu tempat. Enggak ada pembatas. Ya. Adanya salah satu dari dua ya tempat tersebut ya akan menolak yang lainnya. Ya, masjid sudah ada, maka enggak mungkin kuburan ada di sana. Sebaliknya, ada kuburan di sebuah tempat, maka tidak mungkin masjid ada di tempat tersebut. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam Al-Fatawa. Ya. Jilid yang pertama halaman 107, demikian pula pada jilid yang kedua halaman 192. Nah, kemudian waqad tabannat darul ifta fi daril misriyah fatwa syekhul islam ibnu timmah rahimahullah hadhihi fa naqalatha anhu fi fatwa laha asdaratha tanussu ala adami jawazi dafni fil masjid falyuraji'ha man syaa fi majalatil azhar. Jadi fatwa syekhul islam ini ya ternyata telah dinukilkan ya oleh dewan fatwa di Mesir ya, yang dimuat dalam Majalatul Azhar, yang berisikan tentang tidak bolehnya menguburkan seseorang ya di dalam masjid. Kemudian disebutkan pula oleh Syekhul Islam di tempat yang lain, dalam kitab yang lain, yaitu kitab Ikhtiyarat Al-Ilmiyah. Kata beliau rahimahullah, wa yuhramul israju ala al-qubur wa ittikhadul masajidi alaiha, dan juga diharamkan ya, memberikan penerangan di sekitar kuburan. Diharamkan memberikan penerangan ya di sekitar kuburan atau di atas kuburan. Baik itu dengan listrik ya ataupun lentera, lilin atau yang semisalnya. Demikian pula ya membangun masjid di atas kuburan-kuburan tersebut. Ini juga diharamkan. Ya. Wa bainaha, demikian pula ya membangun masjid di antara kuburan ya. Kalau tadi membangun masjid persis di atas kuburan ya. Atau yang kedua, membangun masjid di sela-sela kuburan. Jadi kuburannya luas, kemudian ada tempat yang cukup sekiranya untuk dibangun sebuah bangunan. Ini juga enggak boleh. Ya, membangun masjid di tengah-tengah area kuburan. Wa yata'ayyanu izalatuha, demikian pula dipastikan ya untuk menghilangkan ya masjid tersebut yang dibangun di area kuburan. Wala a'lamu fihi khilafan bainal ulama al-ma'rufin. Dan kata Syekhul Islam, aku tidak mengetahui dalam masalah ini ada perselisihan di antara para ulama yang masyhur ya. Ulama yang diketahui keilmuannya ya. Diketahui tentang madhabnya ya. Nah, ini penukilan dari beliau di kitab yang berikutnya. Ya, kitab yang kedua, Ikhtiyarat Al-Ilmiyah. Kemudian pula dinukilkan oleh Ibnu Urwah Al-Hambali ya, dalam kitab Al-Kawakibud Darari juga sama. Dari Syekhul Islam rahimallahu taala. Ya. Kata beliau, wa hakadha nara anna al-ulama kullahum ittafaqu ala ma dallat al-ahadith min tahrim ittikhadh al-masajid ala al-qubur. Maka demikianlah ya, kami berpandangan bahwa para ulama seluruhnya mereka ittafaqu, sepakat ya, terhadap apa yang telah ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Hunuhadzirul mu'minin min mukhalafatihim. Dan kami memperingatkan kepada segenap kaum muslimin ya, dari adanya upaya untuk menyisihi ya, perkara ini. Nah, apa yang telah menjadi konsensus para ulama, kesepakatan mereka. Wal khuruji an tariqatihim, demikian pula memperingatkan ya, kaum muslimin dari bahaya untuk keluar tidak mengikuti metode ya, dan apa yang telah disepakati oleh para ulama tersebut. Ya. Nah, khasyata ayyashmalahum wa'idun qalihi azza wa jalla. Ya, karena adanya kekhawatiran ya, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, dalam surah An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah seperti yang kita sebutkan sangat banyak. Ya, bahkan berulang-ulang dalam sekian kesempatan. Bahkan pada detik-detik ajal beliau. Ya. Ya, detik-detik krusial di mana beliau sedang sakit keras. Ya, namun ternyata yang beliau ingat ketika itu adalah mentahdir umat dari bahaya mengeramatkan kuburan, mencari berkah dari kuburan orang saleh. Ya. Nah, dan itu termasuk kebiasaan ahlul kitab, orang-orang kafir. Ya. Barang siapa yang menentang Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak mengikuti petunjuk mereka atau tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, ya, setelah jelas petunjuk baginya, ini setelah faham, ya, setelah membaca, ya, hadis-hadis tentang masalah ini, kemudian telah sampai kepadanya penukilan-penukilan para ulama, bahkan, ya, pendapat-pendapat dan keterangan, ya, imam-imam madhab yang semuanya sepakat, sudah tahu, ya, sudah baca, sudah ngerti, paham, ya, tapi dia menentang. Tambah lagi wayattabi ghair sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalannya kaum mu'minin, selain jalannya para sahabat. Ya, karena prinsip para sahabat sama dengan prinsip Rasulullah alaihi salatu wasalam. Enggak beda. Ya. Nah, apa kata Nabi? Itulah kata para sahabat. Apa yang Nabi peringatkan, itu pula yang para sahabat peringatkan kepada umat. Sama. Ya. Namun di sini penegasan. Ya, dan isyarat bahwa hendaknya kaum muslimin dalam berislam, dalam beragama, dalam beriman, dalam beribadah mengikuti metode dan manhajnya para sahabat. Bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip Islam. Ya, maka apabila mereka menentang Rasul, kemudian tidak mengikuti jejak para sahabat, ya, nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan kemana dia berpaling. Ya, falamazaghu azaghallahu qulubahum. Ya, tatkala mereka, ya, menentang, ya, nasihat, menentang kebenaran, menentang ayat, menentang hadis, ya, menentang kesepakatan para ulama, ya, itu penyimpangan, maka semakin Allah jauhkan dikarenakan, ya, perbuatan mereka tersebut. Azaghallahu qulubahum wa nuslihi jahannam, ya, maka kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu ada seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah. Di dunia sesat, di dunia menyimpang, ya, menyimpang, iya, karena menentang Rasul, tidak mengikuti, ya, jejak para sahabat, sesat, menyimpang, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya, maka terlebih lagi di akhirah, ya, dia termasuk ahlun nar iyadan billah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya. Nah, pada yang demikian itu terdapat peringatan liman kana lahu qalbun. Ya, bagi siapa saja yang punya hati. Ya, punya hati. Ya, hati yang bersih. Hati yang di atas fitrahnya, hati yang menerima kebenaran, ya, hati yang betul-betul tidak terkotori dengan noda syubhat, demikian pula syahwat, hawa nafsu, jauh. Ya, ketika diingatkan dengan ayat ataupun hadis, menerima. Kalau dia punya hati. Ya, tapi tatkala diingatkan, ditegur, diberikan masukan, dia menentang, maka menunjukkan dia enggak punya hati. Ya. Demikian pula apabila dia yang memanfaatkan pendengarannya untuk menyimak dan mengikuti, ya, nasihat Allah dan Rasulnya dalam masalah ini. Oh, syahid, dalam kondisi dia menyaksikan. Ya, dia mengetahui apa yang sudah diingatkan kepadanya. Nah, maka ini, ya, yang beliau ingatkan kepada kita segenap kaum muslimin, ya, agar kita tawadhu, ya, menerima kebenaran dan tunduk kepada kebenaran. Karena itulah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirah. Kemudian alhamdulillah Dengan demikian selesai ya untuk fasal yang ketiga. Yang berikutnya kita masuk pada fasal yang keempat, yaitu tentang beberapa contoh syubhat. Ya, beberapa contoh syubhat sekaligus jawaban ataupun bantahannya. Ya, yang dari sini mengisyaratkan kepada kita bahwa mereka yang sampai sekarang ini ya terjatuh dalam fitnah kubur, mengeramatkan kuburan, bahkan masih menganggap boleh membangun masjid di atas kuburan, bahkan meyakini boleh untuk beribadah di sekitar kuburan ya, baik sholatnya, wiridnya, baca Qur'annya, tawafnya pada sebagian kaum muslimin, menyembelih, nazar ataupun yang lainnya. Itu sebagian mereka berhujjah dengan sebagian ayat, demikian pula hadis. Ya. Sehingga ini pula yang semakin menjadikan sebagian mereka kekeh. Ya. Tetap bertahan di atas prinsipnya. Yang ternyata apabila ditelusuri, ya dikaji secara mendalam, secara seksama, ya, dengan menghilangkan sikap taklid, fanatik buta ataupun mengikuti hawa, hawa nafsu, insyaallah semuanya akan terkuak. Ya, semuanya akan terbongkar dan terbantahkan bahwa ayat ataupun hadis ataupun sebagian bukti-bukti yang mereka bawakan itu ternyata keliru. Keliru, ya. Nah, dan penting di sini dalam masalah dialog, ya, munaqasyah, dialog ilmiah. Ya, bukan debat kusir ya. Karena tujuannya adalah mencari kebenaran dan mengikutinya dan mengamalkannya, bukan sekedar adu mulut. Ya, kuat-kuatan dan banyak-banyakan dalil. Enggak. Tapi di sini dalam masalah munaqasyah penting untuk kita memperhatikan dua hal, dua perkara. Yang pertama adalah sihhatud dalil. Ya. Sahihnya dan sahnya dalil tersebut. Ya. Kalau ayat jelas, ayat Al-Qur'an. Kalau hadis ya hadisnya sahih gitu loh. Nah. Kemudian yang kedua adalah sihhatul istidlal. Tepat dan benarnya di dalam menjadikan dalil tersebut sebagai ya, landasan. Sebagai landasan. Jadi tepat dari sisi pendalilan. Karena terkadang ada sebagian dalilnya sahih ayat. Dalilnya sahih hadis Nabi, Bukhari, Muslim. Ya, tapi ternyata tidak tepat untuk dijadikan sebagai hujjah, sebagai landasan dalam masalah tersebut. Sehingga ya, lemahnya dan terbantahkannya sebagian dalil mereka dalam masalah ini secara khusus terkadang ditinjau dari sisi dua ini. Kadang dua-duanya hilang, dalilnya lemah, demikian pula pendalilnya tidak tepat. Ya. Atau terkadang dalilnya sahih tapi sisi pendalilannya tidak tepat. Atau sebaliknya. Ya. Dalilnya ternyata lemah atau bahkan palsu. Bukan ayat, bukan hadis Nabi yang sahih. Tapi kalau dilihat dari maknanya pas itu untuk dijadikan mereka sebagai hujjah. Tapi ternyata dalilnya lemah. Ya, enggak bisa juga kan gitu. Taib. Kata beliau rahimahullah, al-faslur rabi, fasal yang keempat, syubuhatun wa jawabuha. Beberapa contoh syubuhat dan jawabannya atau bantahannya. Ya. Dan mungkin dalam kesempatan ini kita ya, belum bisa menyebutkan tentang bantahannya ya, karena waktu yang terbatas. Namun di sini kita akan menyebutkan beberapa contoh syubhat. Ya. Contoh syubhat. Syubhat, ya, summiya syubhatan li'annaha tusbihul haqqa, ya, syubhah. Summiyat syubhatan li'annaha tusbihul haqqa. Syubhat dinamakan syubhat karena dia menyerupai kebenaran, padahal dia batil gitu loh. Artinya, meskipun nanti jawabannya menyusul insyaallah karena waktu yang terbatas, tapi ketahuilah ini semuanya batil semuanya. Ya, tapi terkesan ilmiah itulah. Kenapa? Sebagian pakai ayat, sebagian pakai hadis. Qad yaqulu qa'il, mungkin ada sebagian yang mengatakan, idza kana minal muqarrar syar'an tahrimu bina'il masajid 'alal qubur, fa hunaka umurun katsirah tadullu 'ala khilafi dzalik. Wa ilaika bayanuha. Wa ilaika bayanaha. Nah, mungkin ada yang menyampaikan kepada kita bahwa apabila permasalahan ini ya, termasuk perkara yang sudah ditetapkan, sudah diputuskan ya, secara syar'i, yaitu diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Namun, kata mereka, di sana ada banyak hal yang justru menunjukkan ya, hal itu menyisihi apa yang kalian tetapkan itu tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Ya. Sekarang penjelasannya. Ini beliau menyebutkan beberapa penukilan dari syubhat mereka. Di sini disebutkan ada 6. Ya. Mungkin di tengah masyarakat lebih ya. Awalan syubhat yang pertama, qauluhu azza wa jalla fi suratil kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat yang ke-21. Ya, yang mengisahkan tentang ashabul Kahfi. Ya, orang-orang yang saleh yang mereka terperangkap di dalam gua atau tertidur di dalam gua. Ya, tatkala mereka mendapati kondisi masyarakat, lingkungan yang semakin rusak, ya, jauh dari kebenaran, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka ashabul Kahfi ini yang berjumlah beberapa orang ini ya, yang didampingi dengan seekor anjingnya itu berniat untuk menyelamatkan agama mereka. I'tizal, menyendiri, uzlah, meninggalkan keramaian, meninggalkan kehidupan perkotaan ya, demi untuk menyelamatkan agama mereka. Maka masuklah mereka ke dalam gua ya, yang kemudian mereka di dalam gua tersebut Allah tidurkan sekian ratus tahun lamanya, 300 tahun lebih. Luar biasa, bukan waktu yang pendek, sangat amat panjang ya. Umur kita sekarang ini di zaman kita ya, 100 tahun lebih aja sudah panjang sekali. Ya. Sudah terkenal si fulan umurnya panjang. Nah, ini 300 tahun lebih Allah tidurkan mereka di dalam gua. Nah. Ya, yang kemudian tatkala pada waktu yang Allah tetapkan, maka mereka akhirnya Allah bangunkan. Ya, Allah bangunkan dari tidurnya. Ya, bukan dari kuburnya, dari tidurnya. Yang kemudian namanya manusia, ya. Mereka ya, lapar ya. Ingin mencari sesuatu yang bisa dimakan. Akhirnya mereka rombongan dari Ashabul Kahfi ini mengutus satu orang untuk berangkat ke pasar dengan membawa ya, uang yang mereka simpan kala itu. Ya, kemudian sampai di pasar, betapa kagetnya ya, si pemilik barang, si penjual, melihat ada orang yang masih menyimpan uang edisi yang sangat amat lama, sudah enggak laku, sudah tidak berlaku. Ya, sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan ya, pada sebagian mereka yang kemudian akhirnya ketika utusan dari Ashabul Kahfi ini kembali ke gua ya, namun ternyata di belakang diikuti ya oleh penjual tadi yang curiga dengan orang ini. Kok aneh, kok bisa itulah. Ini kan uang edisi lama sudah enggak berlaku. Kok masih ada? Ya, dan subhanallah ketika tiba di bibir gua, ya di pintu gua, utusan Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam gua, yang kemudian setelah itu Allah wafatkan mereka semuanya. Ya, Allah tetapkan mereka meninggal semuanya sehingga tidak sempat terjadi dialog. Ya, dengan penduduk kota ketika itu setelah kejadian itu. Nah, maka ketika mendengar adanya orang-orang yang aneh ini, ya, Ashabul Kahfi ini, ya, yang masih hidup sekian tahun lamanya, maka sebagian mereka menyarankan, sudah, ya, supaya mereka tetap dalam kondisi seperti itu, dan Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan, kita buatkan masjid atau tempat ibadah di depan pintu gua saja. Ini saran sebagian masyarakat. Ya, kita buatkan tempat ibadah untuk mereka, karena mereka enggak tahu di dalam ini sudah meninggal. Supaya mereka enggak usah keluar-keluar sudah. Ya, di depan pintu gua saja. Mereka ibadah di situ. Tetap dengan keyakinannya, biarkan. Yang kemudian Allah lanjutkan tentang kisah ini dalam ayat ini, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka, ini para pejabat, mungkin ya orang-orang yang dianggap tokoh, ya, itu mengatakan, sudah, ya, kita akan membangunkan masjid, ini tempat ibadah untuk mereka ini di atas gua tersebut, sehingga kan nggak perlu keluar-keluar lagi. Ya, cukup mereka datang ke atas gua, kemudian mereka ibadah di situ, kita biarkan. Ya, nah ini dijadikan alasan oleh mereka, berarti boleh membangun kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan. Nah, ini buktinya Ashabul Kahfi ketika sudah meninggal di dalam gua, ini malah mau dibuatkan masjid di atas gua tersebut. Wajhud dalalatil ayati ala dzalik, dan sisi pendalilan dari ayat tersebut, kata mereka, annalladzina qalu hadzal qaula kanu nasara ala ma huwa madzkurun fi kutubit tafsir. Bahwa orang-orang yang mengatakan dengan perkataan tadi, yaitu membangunkan masjid tempat ibadah di atas gua tadi, mereka adalah kaum Nasara. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Fa yakunu ittikhadul masjidi 'alal qabri min syari'atihim. Maka ini menunjukkan bahwa membangun masjid di atas kuburan ini termasuk mereka, syariat kaum Nasara. Termasuk syariat kaum Nasara. Wa syari'atu man qablana syari'atun lana idza hakkaha Allah Ta'ala. Dan syariat, ya, umat-umat sebelum kita itu juga merupakan syariat kita apabila Allah menghikayatkannya, Allah mengkisahkannya dalam Al-Qur'an. Walam yu'aqibaha bima yadullu ala raddiha kama fi hadhil ayatil karimah. Dan ya, di ayat tersebut sama sekali tidak dicantumkan, ya, hal-hal yang menunjukkan bantahan dari perbuatan mereka tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Perhatikan, luar biasa, ya. Pakai ayat, ya, untuk melegalkan perbuatan mereka bolehnya membangun masjid di atas kuburan dengan kisah Ashabul Kahfi. Lalu bagaimana bantahannya dan apa syubhat-syubhat yang lainnya dari mereka, insyaallah kita sambung pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.